Mitra bisnis, dalam tulisan terbaru di koran internet Quick Yanggi, mengulas tentang sepak terjang generasi penerus Berkeley Mafia yang saat ini telah berubah wujud menjadi organisasi tanpa bentuk, namun tetap memiliki militansi yang sama terhadap lembaga dan negara pemberi hutang. Untuk melanjutkan pembahasan tentang generasi baru Berkeley Mafia, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, dalam tulisan Bapak di koran internet, Bapak juga mengulas tentang peran Universitas Indonesia sebagai sarana Berkeley Mafia untuk mencetak kader-kader militan. Bahkan muncul julukan Partai UI Depok. Bisa Bapak ceritakan? Iya, itu. Ya, ketika Pak Dorot Jatun Mengko, kan dia harus pidato di CGI, saya hadir sebagai Menteri Bappenas. Nah, dia mengatakan, ya, itu kan jelas sekali mengatakan, kalau harus menyebut partai, ya saya partainya UI Depok. Ini setelah dia membeberkan itu, dia mengatakan, oh, saya bisa mengetahui perekonomian Indonesia dalam waktu begitu cepat setelah saya diangkat sebagai Menko, karena saya dekat sekali dengan Pak Ali Wardana, asistennya, dan dekat dengan Pak Wijoyo. Gitu. Jadi, itu ucapan itu kan sudah terus kemudian diakhiri dengan mantan, saya bukan anggota partai, kalau harus partai ya partai UI Depok. Itu kan indikasi-indikasi yang jelas sekali. Lantas, apakah aktivitas dari generasi lama dan baru Berkeley Mafia memang masih ada, Pak Quick? Ada, jelas ada. Jelas ada, mereka rapat-rapat. Biasanya di Departemen Keuangan. kalau sedang menterinya Rizal Ramli, itu baru nggak ada di sana. Gitu. Kalau menterinya dikuasai mereka sendiri, Bali ini mungkin menterinya Pak Agus mungkin pada keluar dari kantor sana. Tapi meskipun mereka tidak lagi berkantor di DepQ, mereka tetap beraktivitas ya, Pak Quick? Iya, di Bima Sena. Ya, sering rapat di sana. Lantas, jika Berkeley Mafia dan generasi penerusnya memang sering rapat di Bima Sena, mengapa tidak banyak yang tahu, Pak Quick? Oh, ada. Banyak orang yang tahu kalau rapat-rapatnya di Bima Sena. Bisa Bapak ungkapkan, apa saja yang dirapatkan oleh generasi penerus Berkeley Mafia ini, Pak Quick? Ya, yes, ini menyatukan gerak, menyatukan langkah, mempengaruhi public opinion. Ini public opinion kan luar biasa hebatnya, terbentuknya bahwa Sri Mulyani orang hebat. Bahwa perginya ke Bank Dunia itu, waduh, membanggakan bangsa ini, gitu kan. Kan luar biasa, itu kan perlu pengaturan. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.